Bukan kantum juga. Orang kayak orang kepakar Rudi. Ayo, cepat dibuka Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wal firqatun najiyatu wasatun fi babi af'alihi ta'ala baina qadariyati wa jabriyati wa hum fi babi wa'idillahi baina murjiyati wal wa'idiyati wa hum wasatun fi babi al-imani wa dini baina qururiyati wal mu'tazilati wa baina murjiyati wa jahmiyati wa hum wasatun fi babi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baina al-ru'abidi wal khawariji. Ada wasfu ahli sunnah. Baik, ini dulu. Itu kan masuk syarahnya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa ikhwah, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada pertemuan sebelumnya menyebutkan di awal risalah ini tentang pokok-pokok keimanan, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, iman pada takdir, dan beliau juga menjelaskan bahwasanya beliau berpegang teguh dengan akidah para salafus saleh terkait nama-nama dan sifat Allah, dan beliau menyelisihi orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam hal ini, semisal ahlu ta'til dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, termasuk juga cabang-cabangnya dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah, maupun ahli tasybih dan tamsil. Dan beliau menetapkan prinsip-prinsip pokok ini yang termasuk dalam iman pada Allah ini. Karena iman pada Allah meliputi iman kepada tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau di sini menyebutkan akidah beliau terkait hal ini. Wal firqatun najiyah wasatun. Beliau akan menyatakan bahwasanya beliau dia adalah orang termasuk di antara firqah najiyah. Dan firqah najiyah adalah wasat. Ya, kelompok yang pertengahan. Jadi firqah, kelompok yang selamat yaitu Ahlussunnah adalah pertengahan. Ya. Fi babi af'alihi. Dalam bab perbuatan-perbuatan Allah. Bainal qadariyah wal jabriyah, antara qadariyah dan jabriyah. Karena qadariyah menafikan takdir. Mereka mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan mereka ini adalah kaum Mu'tazilah. Pengikut Wasil bin Atha. Dinamakan Mu'tazilah karena mereka i'tazalu, dari kalimat i'tazala ya'tazilu, i'tizal. Mereka memisahkan diri dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Ya, bikin kelompok sendiri, bikin ajaran sendiri yang menyelisihi akidah salaf. Nah, yang Jabriyah sama, mereka juga keliru dalam memahami takdir. Kalau tadi Qadariyah mengingkari takdir, kalau Jabriyah gulu terhadap takdir. Mereka menetapkan takdir sampai-sampai menafikan adanya kudrah, ikhtiar, masyiah, iradah pada hamba. Sedangkan Qadariyah gulu dalam menetapkan ikhtiar, kudrah, masyiah pada hamba, menafikan takdir. Paham sini ya? Baik. Nah, ini yang dimaksud di sini. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga pertengahan. Ya, wahum fi babi wa'idillah bainal murjiati wal wa'idiyah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka dalam bab wa'idiyah, yaitu ancaman Allah terhadap pelaku dosa besar, mereka pertengahan antara murjiah dan wa'idiyah, yaitu kelompok khawarij dan ya, mu'tazilah. Yang dimaksud wa'idiyah, khawarij dan mu'tazilah. Ya, karena kaum murjiah itu menafikan sama sekali ancaman Allah terhadap pelaku dosa besar. Madhab Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar apa? Ya, di dunia dihukumi ya, fasik milli. Dia fasik dengan dosa besarnya, namun tetap beriman dengan keimanannya. Namun dinyatakan oleh Ahlussunnah, imannya kurang. Karena Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan keiman ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Yazid wa yankus. Nah, adapun wa'idiyah, yaitu kelompok Mu'tazilah dan Khawarij. Wa'idiyah ini pertama, Khawarij menyatakan pelaku dosa besar kafir. Ya. Nah, di akhirat mereka kekal di neraka. Kalau Mu'tazilah beda dengan Khawarij, walaupun dua-duanya dinamakan wa'idiyah. Di dunia, sikap Mu'tazilah terhadap pelaku dosa besar tidak dihukumi kafir, tidak mukmin. Namun di akhirat mereka semadhab dengan Khawarij, pelaku dosa besar kafir, di neraka kekal. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi pelaku dosa besar di dunia disebut fasik mili, orang yang mukmin namun kurang imannya karena kefasikan dia ya dari dosa-dosa besar yang dilakukan. Di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab, namun azabnya tidak mengekalkan. Nah, Murji'ah beda. Di akhirat pelaku dosa besar pasti masuk surga. Di dunia pelaku dosa besar enggak ngaruh, enggak memudaratkan iman. Ya, ini Murji'ah. Dan Murji'ah yang paling ekstrim dari kalangan Jahmiyah, lebih parah lagi, yang enggak ada di masa salaf, ada di masa sekarang. Yaitu pelaku kekafiran yang kufurnya kayak Ade Armando sekalipun enggak kafir. Itu kalau antum punya ensiklopedia kekufuran, kemurtatan A sampai Z, Ade Armando ada itu semua. Antum enggak perlu lagi ya dikenalkan CV Ade Armando. Ya, Abu Janda, enggak perlu lagi dikenalin ya. Kekufuran-kekufuran dia. Itu ada di dua orang itu semua. Namun Jahmiyah yang ekstrim, ini Jahmiyah gila ini, yang enggak ada di masa salaf. Enggak kufur. Artinya Jahmiyah yang di masa salaf aja. Murji'ah yang di masa salaf, mereka nulis buku-buku fikih masuk riddah. Ini riddah, riddah, riddah, murtad, murtad. Nah, Jahmiyah ekstrim ini. Model kayak Ade Armando, Abu Janda yang ensiklopedia kekufurannya A sampai Z, Z sampai A. Kalau ada huruf lagi setelah Z itu ada juga tuh nanti Ade Armando. Hah? Paham kan tuh? Kalau ensiklopedianya, kalau A sampai Z doang, seandainya ada Z setelah Z ada huruf lagi, jenis kekufuran lagi, itu ada juga di Abu Janda. Paham kan tuh? Ngeri gak kekufuran Abu Janda? Aduh, udah lihat kan? Parah itu, luar biasa. Luar biasa. Namun enggak kufur menurut Jahmiyah kontemporer. Dan mereka lebih berbahaya daripada Jahmiyah yang dahulu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah itu. Ya. Baik, berikutnya lagi. Ini saya terangin dulu ya biar ada gambaran. Ya. Wa hum wasatun fi babil iman wad din, mereka pertengahan dalam masalah iman dan agama. Ya, bainal haruriyah wal mu'tazilah, antara haruriyah yaitu kelompok khawarij dan antara mu'tazilah. Wa bainal murji'ati wal jahmiyah, antara kelompok jahmiyah ya, murji'ah dan jahmiyah. Wa hum wasatun fi babi ashabi rasulillah, dan mereka pertengahan berkaitan tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bainar rawafid wal khawarij, antara rawafid ya, Rafidah dan Khawarij. Khawarij di sini kaum Nasibah. Kaum Nasibah ini mungkin sekarang udah musnah ya. Ya, Nawasib jamaknya. Kalau Rafidah itu mengkafirkan seluruh sahabat gulu terhadap Ali. Ya, jadi yang enggak kafir ya yang Ali aja dan yang berwala dengan Ali. Ya. Nah, Nawasib lebih gila lagi, mengkafirkan Ahlul Bait semuanya. Ahlus Sunnah mencintai seluruh sahabat, mencintai seluruh ahlul bait, mencintai seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan kepada Allah, karena iman pada Allah mencintai mereka, berwala kepada mereka semua. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ikut-ikutan atas perselisihan yang ada terjadi di antara para sahabat. Tidak ikut-ikutan. Mereka menahan lisan mereka sebagaimana Allah telah menyelamatkan tangan-tangan mereka untuk terjun langsung di kancah fitnah. Memang betul di antara kalangan sahabat Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib terlibat friksi. Ya, ada konflik di situ. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ikut-ikutan. Mereka terlibat konflik karena ijtihad mereka, karena mereka ahlul ijtihad. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ikut-ikutan. Ibnu Abil Is Al-Hanafi di Syarah Aqidah Tahawiyah menyatakan, ketika Allah sudah menyelamatkan tanganmu dari fitnah tersebut, maka selamatkan lisanmu dari fitnah. Oh yang benar Ali, oh yang salah Muawiyah, oh yang salah Ali, yang benar Muawiyah. Gak perlu kita kayak gitu. Kita gak ditanya sama Allah tentang perselisihan tersebut. Ya, mereka adalah ahli ijtihad. Dan perlu diketahui, walau bagaimanapun Muawiyah dan Ali tidak saling mengkafirkan. Dan kedua tetap sahabat yang mulia. Ya. Dan bahkan Muawiyah ketika sedang berkonflik dengan Ali, bertanya tentang masalah fikih, tanyanya ke Ali bin Abi Thalib. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Ya. Sedang konflik, luar biasa profesionalnya Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb radhiyallahu taala anhu. Sedang konflik nanya ke musuhnya. Ini saya pelik ini menghadapi masalah pelik wahai Ali. Ini lagi friksi. Lagi konflik, nanya gitu. Kalau kita ogah gengsi ya gitu. Faris lagi marah sama Isan. Ogah nanya gitu kan. San, Irobnya ini apa sih? Wah lagi musuhan juga. Iya enggak? Nah. Barakallahu fikum. Nah, kenapa Riyandi ketawa? Ada yang lucu? Enggak kan? Terus juga antum perlu ketahui ya. Ya, awal mula konflik itu ini ditenggarai oleh orang-orang Yahudi yang menyusup di barisan Sabaiyah. Ya, ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Oleh para demonstran yang datang dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir, dari Siprus, dari negeri-negeri yang jauh dari Islam, mereka baru masuk Islam, enggak tahu keutamaan Utsman. Mereka lupa Utsman Zunurain, sang pemilik dua cahaya. Ya, istri pertama beliau putri Rasulullah SAW wafat. Dinikahkan lagi oleh putri Rasulullah, wafat juga. Enggak ada lagi putri lagi. Kalau ada lagi dinikahkan lagi ke Utsman. Dipercaya sebagai mantu. Coba Mas Manto, mertuanya kapok. Enggak? Kapok dari suku Waliatu lagi dah udah. Kalau anak aneh meninggal sama ente, kagak lagi anak kasih gitu mungkin. Mungkin. Enggak ya? Enggak Mas Manto ya? Enggak. Oh, udah enggak ada ya. Kalau ya gitu ya. Kan ini ala sabilul fard misalkan. Antum jangan baper dong. Enggak baper. Baper teh apa baper? Ya, apa itu tadi? Ya, jadi Sabaiyah menyusup di barisan ya, tersebut. Ketika Utsman dibunuh oleh demonstran, dikepung selama 40 hari rumahnya. Demonstran yang datang ke Madinah, mereka enggak tahu keutamaan Utsman. Mereka enggak tahu Jibril alaihissalam malu kepada Utsman. Rasulullah SAW malu kepada Utsman. Ya, mereka enggak tahu keutamaan Utsman. Yang Rasulullah SAW berjalan bersama Utsman dan Umar di Gunung Uhud. Gunung Uhud bergetar, kata Nabi SAW, "Hei Uhud, diam. Kamu enggak tahu apa? Saya sedang berjalan sama dua orang yang mati syahid." Padahal dua-duanya masih hidup. Dua-duanya masih hidup. Itu Utsman. Mereka enggak tahu ketika dibohongi oleh orang-orang Sabaiyah ini bahwa Utsman begini, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, bangkit amarah mereka. Mereka menipu, khususnya Utsman melecehkan istri Nabi, bangkit amarah mereka. Demo akhirnya mengepung rumah Utsman 40 hari. Bahkan keluarga Utsman tidak boleh ngambil air di sumur yang dibeli oleh Utsman itu sendiri. Yang diwakafkan oleh Utsman kepada seluruh kaum muslimin. Akhirnya hari ke-40 mereka masuk nekat ke rumah Utsman, membunuh Utsman. Ya, datang hari Jumat. Yang khutbah di Masjid Nabi waktu itu ialah Khalifah Amirul Mukminin Utsman. Sebagaimana dahulu yang khutbah di masa Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Abu Bakar ya Abu Bakar. Enggak ada tuh ngundang khatib dari luar. Gitu. Di masa Umar yang khutbah, di masa Utsman demikian juga. Masuk hari Jumat belum ada pemimpin. Siapa yang berani jadi khatib? Yang jadi khatib berarti dia Amirul Mukminin. Ya. Namun orang-orang teringat kisah dulu ketika wafatnya Umar bin Khattab tertikam oleh ya, Abu Lu'lu'ah Majusi. Tahu terbunuhnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu oleh Majusi. Majusi ini jadi budak. Budak di yang tinggal di Madinah. Karena dia dengkinya kepada Umar, dia tahu saat yang tepat membunuh Umar ialah di kala gelap salat subuh. Ya. Dia masuk ke barisan shaf, pura-pura sholat. Pas Umar sudah mulai sholat, ya. Dia maju ke depan menikam Umar. Dan dia tikam juga sop-sop yang di depan beberapa orang. Karena dia tahu dia bakal ditangkap, dia akhirnya bunuh diri dia sendiri. Pengecut. Ya. Pengecut itu orang. Dan segera digantikan sholat dengan sholat yang cepat. Gak ada speaker, gak ada suara. Sehingga dalam berbagai riwayat disebutkan, diantara disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, orang-orang nungguin, aina suratu Yusuf, mana surah Yusuf allati qara'aha Umar, yang sering biasanya dibaca Umar, mana surat Yusuf di hari tersebut biasanya Umar baca surat Yusuf. Gak ada. Subhanallah, subhanallah. Orang-orang bertasbih semua karena diam. Karena dia Umar akhirnya digantikan dengan sholat yang cepat. Umar di bawah pengurusan dikasih minum madu, madu keluar dari lubang perutnya. Dikasih minum perasan kurma, perasan kurma keluar dari lubang perutnya. Ya, Umar bertanya, man qatalani, siapa yang bunuh aku ini? Oh itu Abu Lulu'a Majus. Oh gulam itu, budak itu. Alhamdulillah yang bunuh aku bukan mukmin. Qatalani kalb, kata Umar. Qatalani kalbun. Apa Umar mensifati si Abu Lulu'a itu? Yang membunuhku adalah anjing. Si Abu Lulu'a itu. Maka sahabat mengatakan, ya Umar, ausina. Ayo berilah wasiat pada kami. Siapa ini yang mau? Apa namanya? Diangkat. Karena Umar diangkat pun atas wasiat Abu Bakar. Ya. Maka Umar memberikan nama-nama. Ashabu itu yang al-Asrah al-Mubasyyarun bil Jannah, yang masih tersisa yang masih hidup. Ya. Yaitu ya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah, kemudian Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Pilih di antara mereka. Jangan pilih Abdullah, kata Umar. Abdullah siapa maksudnya? Anaknya. Jangan pilih Abdullah. Ya, jangan pilih Abdullah. Akhirnya mereka bermusyawarah. Ya, semuanya mundur yang ditunjuk-tunjuk sama Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas mundur. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf mundur, udah mundur. Jangan, jangan. Jangan kita. Tersisa dua orang. Siapa? Ali dan Utsman. Keduanya mengutus berbagai delegasi ke kampung-kampung, ke rumah-rumah Ahlul Madinah. Minta pendapat ke masyarakat. Siapa kira-kira yang layak di antara dua orang ini? Kayak pemilu ya. Gitu. Tapi bukan TPU ya, tempat pemungutan TPS. Pemungutan suara. Iya. Nah itu disebutkan oleh Ibnu Katsir di Al-Bidayah wa Nihayah, memang ada dalam kitab-kitab tarikh. Akhirnya dipilihlah antara Umar dan antara Ali dan Utsman, Utsman. Dan orang-orang teringat kisah itu. Dulu calon tinggal dua. Maka ketika Utsman wafat, orang-orang yang ada di masjid Nabi, matanya semua ke arah siapa? Ali. Isyarat supaya Ali naik. Khutbahnya udah masuk zuhur. Matahari sudah tergelincir. Belum juga azan. Gimana mau azan nih orang, siapa khotibnya? Gitu kan? Ya. Antum aja di sini misalnya Herlin jadi muadzin Jumatan. Khotibnya belum datang. Khotibnya Suyudi, Herlin bingung. Azan siapa yang naik entar? Masa aneh sendiri? Gila. Aneh sendiri, Allah Akbar. Naik sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada lagi, Allah Akbar. Pede amat nih orang katanya. Ya. Nah? Ya boleh aja sih. Karena di dalam buku-buku fikih kitab ya, sebab pembahasan sholat Jumat gak dilarang. Ya, khotib sekaligus muadzin. Boleh. Terus imam lho. Hah? Sekarang masih mau apalagi sepaket boleh aja Erin, misalkan Erin pulang kampung ke pulau apa Tidung, hah? Pulau Sukun, Pulau Kasro, nah, ke Pulau Tudung, ke Pulau Tudung, ke Pulau Sukun, nggak ada yang bisa azan, nggak ada yang bisa imam, nggak ada yang bisa khutbah, bisanya khitbah aja semua. Nah, ya udah, Herlin dah. Berhubung Herlin belum bisa khitbah, bisanya khutbah. Ya udah, Herlin yang khutbah. Habis khutbah khitbah. Hah? Yang ngayal antum. Nah itu, ya. Taib. Akhirnya mata semua tertuju ke Ali. Ali lah diangkat jadi khalifah. Khutbah. Semua orang berbaiat. Berarti belum beres nih satu urusan. Menegakkan kisos kepada para pembunuh Utsman. Belum beres. Ya, belum beres. Kan dulu belum ada WhatsApp ya. Waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan ditugaskan oleh Utsman untuk menjadi amir gubernur di negeri Syam. Muawiyah terlambat mendengarkan hal ini. Dan Muawiyah adalah orang yang paling berhak untuk menegakkan kisos, karena beliau adalah kerabatnya Utsman. Karena bapaknya Muawiyah yaitu Abu Sufyan bin Harb adalah kerabatnya Utsman bin Affan. Maka Muawiyah merasa dialah di antara para sahabat Nabi yang paling berhak menegakkan kisos. Dan Muawiyah merasa di Madinah belum ada kepemimpinan. Masih kosong kepemimpinan. Tidak ada WhatsApp dulu yang ngabarin dari Madinah ke Muawiyah. Alhamdulillah, tadi udah diangkat Ali bin Abi Thalib sebagai ya. Demikian pesan WhatsApp ini kami sampaikan. Belum ada. Maka Muawiyah datang ke Madinah dalam keadaan menyangka masih kosong kekuasaan. Muawiyah datang, ternyata Ali sudah naik. Muawiyah ingin mengambil orang-orang yang membunuh Utsman, dihalangi oleh Ali. Kami yang berhak, karena kamilah yang menjadi amir. Muawiyah merasa belum. Dan orang-orang yang membunuh Utsman ini dan kelompoknya yang ngomporin Ali. Tuh dia bugot. Nah, akhirnya mulai dari situ terjadi fitnah. Paham gak sini? Dan masing-masing Ali adalah mustahid mutlak. Muawiyah adalah mustahid mutlak. Maka beristihadlah masing-masing. Ya, Ali mustahid bukan? Kok bisa bilang antum Imam Syafi'i mustahid, Ali bukan mustahid? Mana yang lebih tinggi kedudukan? Kau boleh dibandingkan. Ya, ya jelas Ali. Maka Ali juga mustahid mutlak. Semua dapat pahala atas istihadnya. Terlepas siapa yang benar, siapa yang ya kurang tepat istihadnya, semua adalah beristihad. Ya, dan kita gak boleh ikut-ikutan di situ. Paham gak sini? Kurang lebih demikian kronologinya. Pernah dengar sebelumnya gak Pak Zak? Hah? Pernah? Pernah dengar sebelumnya hari ini? Tapi barakallahu fikum. Ya, Asy-Syarhu, udah dibaca Paris. Fadal. قال الشارح رحمه الله تعالى هذا وصف أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية ومن السنة جاء الوسط وسط في باب أفعال الله وسط في باب وعيد الله ووسط في باب الدين والإيمان ووسط في باب الصحابة فالفرقة الناجية وسط بين الفرق كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم هذه الأمة وسط قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط يعني خيارا مدولا بين تفريط اليهود وغلو النصارى فمثلا النصارى غلو في المسيح فقالوا النصارى غلو في المسيح فقالوا إنه ابن الله فرفعوه من مقام عبوديتي ورسالتي إلى مقام الألوهيتي والعياذ بالله واليهود فرطوا وأنكروا حقه حتى أنهم رموه بالزنا والعياذ بالله وأهل الإسلام كما علمهم ربهم قالوا إنه عبد الله ورسوله فكذلك فقه أهل السنة والجماعة وسنة هاسمك كده دولو طيب. Kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullah ta'ala, hada wasfu ahli sunnati wal jamaah, Inilah sifat ahli sunnah wal jamaah, ya, al-firqatin najiyati, yaitu ahli sunnah firqah najiyah. Wa minas sunnati ja'a al-wasatu, ya, dan di antara sunnah ja'a al-wasat, yaitu sikap pertengahan. Wasatun fi babi af'alillah, ahli sunnah, ya, telah terdapat keterangan bahwasanya mereka pertengahan dalam bab perbuatan Allah. Perbuatan Allah tadi maksudnya apa? Allah menciptakan perbuatan hamba. Allah bukan hanya menciptakan hamba, namun juga menciptakan perbuatan hamba. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nah, Qadariyah menafikan, ya, af'alullah, menafikan perbuatan Allah pada hamba. Karena kata mereka hamba yang menciptakan perbuatannya sendiri. Jabriyah, ya, ngaconya di sebelah kirinya, yaitu Jabriyah berpangku kepada perbuatan Allah, penciptaan Allah pada perbuatan hamba. Dan mereka menafikan hamba punya kudroh, punya masyiah, punya iradah, punya ikhtiar. Manusia diberikan pilihan oleh Allah. Namun perlu diperhatikan, ya, apa yang dipilih oleh manusia, walaupun mereka punya kekuasaan, kelapangan, pilihan, ya, kehendak, namun itu juga tidak lepas itu semua dari kehendak Allah. Nah, Jabriyah berpangku kepada takdir Allah, menafikan iradah, masyiah, kudroh, ikhtiar yang ada pada manusia. Ya, kalau Qadariyah tadi apa? Berpangku kepada kudroh, kemampuan manusia, iradah manusia, ikhtiar manusia, menafikan perbuatan Allah, penciptaan Allah kan perbuatannya. Paham sini, ya? Baik. Wa wasatun fi babi wa'idillah, tadi sudah, ya. Mereka ahlus sunnah pertengahan dalam bab apa namanya? Wa'id, ancaman, ya. Ancaman itu maksudnya dosa besar. Ya, ahlus sunnah tidak seperti kaum Murji'ah yang menganggap dosa besar tidak memudaratkan iman, maupun tidak seperti kaum Mu'tazilah dan Khawarij, ya, yang mengatakan, ya, pelaku dosa besar tidak diampuni. Hai barakallahu fikum. Nah, baik. Wa wasatun fi babiddin wal iman. Dan ahlus sunnati wal jamaah mereka juga wasat, ya, mereka juga wasat dalam ad-din wal iman, ya, dalam agama dan keimanan. Ya, barakallahu fikum. Nanti akan dijelaskan, ya. Ya. Jadi ahlus sunnah bersikap pertengahan dalam seluruh perkara agama, antara sikap berlebihan dan lalai, antara sikap melampaui batas maupun serampangan. Jadi dimaksud di sini pertengahan adalah yang adil dan terbaik sebagaimana dijelaskan di situ. Ya. Wasatun fi babi sahabat, tadi sudah saya jelaskan, ya. Mereka ahlus sunnah pertengahan dalam sikap terhadap sahabat. Fal firqatun najiyatu wasatun bainal firq, maka firqah ahlus sunnah wal jamaah, firqah najiyah, kelompok yang selamat, mereka pertengahan di antara berbagai firq, kelompok-kelompok yang ada. Kama anna hadhil ummah, sebagaimana umat ini wasatun bainal umami, pertengahan di antara umat-umat yang lainnya. Hadhil ummatu wasatun kama qala ta'ala kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ya, yakni khiyaran, yaitu maksud yang terbaik. Ya, udulan, yang adil. Ya. Bainat tafritil yahud, antara sikap, ya, keterlaluannya orang-orang Yahudi, ya, berlebihannya orang-orang Yahudi, wat tafritil nasar wa guluwin nasara, dan sikap berlebihannya orang-orang Nasrani, serampangan, ya. Pamatsalan an-nasara ghalau fil masih, orang Nasrani mereka gulu terhadap Isa bin Maryam. Faqalu innahu ibnullah, mereka mengatakan Isa adalah putra Allah. Farafa'uhu min maqamil ubudiyah warisalati ila maqamil uluhiyah waliyadzubillah. Mereka mengangkat Nabi Isa alaihissalam dari kedudukan ubudiyah sebagai hamba maupun risalah rasul, ya, ke kedudukan uluhiyah yang diibadahi. Waliyatu billah. Wan nasara wal yahudu farratu. Nah, orang Yahudi farratu, mereka bersikap ini apa namanya, keterlaluan terhadap Isa bin Maryam. Mereka membunuh, berupaya membunuh Isa bin Maryam. Jadi yang mau menangkap orang Nabi Isa adalah Yahudi. Harusnya Nasrani bermusuhan sama Yahudi. Bodohnya Nasrani diperolok, diperalat oleh Yahudi. Ya, walaupun ada berbagai sekte Nasrani yang anti Yahudi. Makanya dulu muncul antisemit di Amerika dan Eropa. Ya. Bahkan sebagian aktor Hollywood itu anti Yahudi, semisal Mel Gibson. Mel Gibson itu anti Yahudi, terkenal ya. Anti Yahudi, dia anti Yahudi. Ketika dia menyutradai, memproduseri film apa namanya, The Passion, Passion of Christ, ya, film tentang Yesus yang out of box, yang beda dengan yang lain, yaitu yang menangkap Yesus adalah Yahudi. Wow, diboikot film itu di Hollywood dan di Eropa oleh orang-orang Yahudi. Dan dia sengaja memang bikin itu. Dia tahu risikonya bakal diboikot. Dia senang aja bikin Yahudi marah. Ya. Dia memang senang aja bikin Yahudi marah. Yaitu siapa ini? Mel Gibson. Jadi ada di antara sekte Nasrani yang tetap kafir, ya, tapi tahu kronologi hakikat sebenarnya. Bahwasanya yang memusuhi Nabi Isa atau Yesus yang mereka kenal adalah Yahudi. Kenapa Mas Manto? Saudara terbaik Mel Gibson. Saudara terbaik, mau terbaik ke, mau apa ke. Saudara terbaik itu bukan Mel Gibson, Dorman Borisman. Atau siapa itu? Arifin Senur. Jadul banget ya. Saudara PKI itu. Sudah dalam film G30S maksudnya. Ya. Mana berikutnya? Wal yahudu farratu wa ankaru haqqah, mengingkari hak Nabi Isa sebagai rasul. Ya, hatta annahum ramauhu, hingga mereka menuduh Nabi Isa bizina. Dari zaman ibunya Nabi Isa dituduh dengan zina, Isa pun dituduh anak zina oleh mereka. Waliyadu billah. Walul Islam kama 'allamahum rabbuhum, adapun orang-orang Islam sebagaimana diajarkan oleh Rabb mereka. Qalu, mereka menyatakan, innahu Abdullahi wa rasuluh, Isa hanyalah hamba Allah dan rasulnya. Nah, Isan, baca Isan. Kenapa Herin? Hah? WC, oh iya. Saya enggak perlu nanya mau ngapain nanti di WC. Fadal Isan. قال الشريف وقال فذلك فرقة أهل السنة والجماعة وسط بين الأمم المخالفة وبين فرق أهل البدع وبين فرق ما فرق وبين فرق أهل البدع ومثال الأول أنهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. القدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه فعل نفسه وأنكروا أن يكون الله هو الفاعل. نعم هو الفاعل هو ضمير فاصل. terus أنكروا أن يكون الله هو الخالق لأفعال العباد. قالوا العباد هم الذين يخلقون الطاعات والمعاصي ولذلك يستحقون المؤمن يستحق الثواب على الطاعة كما يستحق الأجر أجره ويقولون الله لا كما يستحق الأجير أجره الأجير أجره ويقولون الله لا منة لا منة له في ذلك إذ العبد هو الذي خلق الحسنات والأفعال فيجب على الله أن يثيب al-muti'a wa yu'adziba al-'asiya wa laysa lahu an yaghfira lahu wa la an yarhamahu li'anna Allah tawa'adahu fala budda an yanfadha an yunaffida wa'idahu wa ha'ula'i humul qadariyatu ankaru an yakuna Allah huwa al-khaliqa li'af'ali ibadi wa ankaru af'alallahi an yakuna Allah khalaqa af'alal ibadi faqalu al-ibadu humul khaliquna wal fa'iluna bi'af'alihim. Ada fakadzalika firqatu ahli sunnah, demikian juga firqah ahli sunnah wal jamaah, mereka wasatun bainal umami al mukhalifati, mereka pertengahan di antara umat-umat yang menyelisihi mereka, wa baina umat-umat Bani Israil, umat Nabi Nuh dan seterusnya, dan juga baina firaq, kelompok-kelompok ahli bidah. Misalul awal annahum wasatun fi babi af'alillah bainal qadariyah wal jabriyah. Misal yang pertama, mereka ini ahlu sunnah wal jamaah, pertengahan dalam perbuatan Allah, mereka pertengahan di antara kelompok Qadariyah dan Jabriyah. Maka Qadariyah yaqulun innal abda yakhluqu fi'la nafsih. Ya, hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Wa ankaru ayyakuna Allahu huwal fa'ila. Wal fa'ila khabar yakun, karena huwanya dhamir fasl. Dan mereka mengingkari Allah lah sang pencipta perbuatan mereka. Angkaru ayyakuna Allahu wal khaliqu li af'ali al ibadi. Mereka mengingkari Allah lah yang menciptakan seluruh perbuatan hamba. Qalu al ibadu humul ladina yakhluquna ta'ati wal ma'asi. Kata mereka, hamba lah yang menciptakan ketaatan, hamba lah yang menciptakan kemaksiatan. Ya. Lidzalika yastahiqqun. Oleh karena itulah hamba yang berhak, kalau dia bikin salah wajib dihukum. Kalau dia berbuat baik, wajib diberi pahala. Mereka memaksa Allah, mewajibkan Allah. Ya. Al-mu'minu yastahiqqu as-sawaba 'ala ta'ati kama yastahiqqu al-ajiru al-ujrah. Maka seorang yang beriman, dia berhak dapat pahala sebagaimana ya pegawai dia berhak dapat, pekerja dapat itu upahnya. Subhanallah. Maka ya, seorang mukmin masuk surga sekalipun bukan dengan amal, tapi dengan apa? Rahmat Allah. Amal cuma sebab. Ya, amal cuma sebab. Yaqulun Allah la minnata lahu fi dzalik, kata mereka, Allah enggak punya peran ini. Enggak ada anugerah Allah dalam hal ini. Idzal abdu huwa alladhi khalaqa al-hasanati wal af'al. Kata mereka, karena hamba yang menciptakan kebaikan dan perbuatan di sendiri. Fa yajibu 'ala Allah yusiba al-mutiyah. Maka Allah wajib memberi pahala bagi orang yang taat. Ya. Wa yu'adziba al-'asiyah, dan Allah mesti mengazab orang yang bermaksiat. Wa laysa lahu ayyaghfira lahu wa la an yarhamahu. Allah enggak boleh mengampuninya dan juga tidak merahmati pelaku dosa besar tadi. Subhanallah. Ya. Beda ya dengan sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Angkar wa yakuna Allah. Ya, mana tadi? Li'anna Allah tawa'adahu, karena Allah sudah mengancamnya. Falabuda ayunafida wa'idahu, maka Allah mesti merealisasikan janjinya, ya, ancamannya. Wahaulai humul qadariyah, mereka lah kaum qadariyah. Angkaru ayyakunallahu wal khaliqa li'af'alil ibad, mereka mengingkari Allah lah sang pencipta perbuatan seluruh perbuatan hamba. Wa angkaru af'alallahi ayyakunallahu khalaqal af'alil ibad, mereka mengingkari perbuatan Allah bahwa Allah lah yang menciptakan seluruh perbuatan hamba. Faqalu al-ibad humul khaliqun wal fa'ilun li af'alihim, kata mereka, hamba lah yang mereka sendiri yang menciptakan, mereka sendiri menciptakan perbuatan mereka, hamba lah yang melakukan perbuatan mereka sendiri. La ilaha illallah. Ya, ini kalangan Qadariyah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan Qadariyah ini majus hadhil ummah. Majusinya umat ini. Kenapa diserupakan dengan majusi? Ya, perhatikannya ikhwan. Majusi itu menyatakan ada pencipta selain Allah. Ya. Majusi itu mengatakan bahkan kebaikan diciptakan oleh Tuhan cahaya. maka mereka nyembah api. Keburukan diciptakan oleh Tuhan atau dewa kegelapan. Ya, paham gak sini? Nah, kaum Qadariya, kenapa mereka diserupakan dengan Majusi? Karena Qadariya menganggap ada pencipta lain selain Allah. Allah menciptakan langit, bumi, segala macam dan isinya. Namun perbuatan hamba bukan Allah yang ciptakan. Ya, antum tadi makan kemana? Sama Fawas. Ya, milih jengki atau kambing, antum yang pilih. Berarti antum yang pilih, yang ciptakan itu perbuatan itu adalah antum gitu. Berarti bukan diciptakan oleh Allah. Terus apa maknanya Allah khaliqu kulli syai? Allah sang pencipta segala sesuatu. Hah? Apa maknanya? Ternyata ada yang ada mustasnayat, ada yang dikecualikan. Ya, Allah berfirman khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu lalu Allah menetapkan kadarnya dengan tepat. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kami yang menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Ya, terus apa maknanya? Ada yang pencipta selain Allah, yaitu apa? Perbuatan hamba. Diciptakan bukan oleh Allah, tapi diciptakan oleh hamba itu sendiri. Ajib. Paham gak disini kenapa mereka disebut Majusi umat ini? Cukup ya, kita ujian sampai sini aja dulu. Ya, nanti lanjut ke Jabriyah. Subhanakallahumma wa bihamdika.